Mitra Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 55 miliar dari proyek pemetaan sekolah milik Kementerian Pendidikan dan Kejaksaan sudah menetapkan 5 tersangka untuk kasus proyek ini. Ada komentar, korupsi di bidang pendidikan adalah kejahatan luar biasa pangkat 2 karena Kementerian Pendidikan memiliki tugas mencerdaskan bangsa, tapi dalam kasus tadi malah memberi contoh korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Pak Mas Wadi, apa komentar Anda soal ini? Iya, sebenarnya korupsi di mana saja itu memang harus dihukum dengan tegas dan dicegah dengan ketat oleh aparat hukum. Tapi memang sebuah kenyataan yang menyedihkan itu di Indonesia ini, bahwa korupsi itu memang sudah kemana-mana dan dijalankan oleh orang-orang secara berjamaah. Ini yang sangat menyedihkan ini. Nah, termasuk di pendidikan. Saya pikir ini yang memang belum banyak terungkap ini, bahwa dana pendidikan itu termasuk dana yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Indonesia. Saya pikir perlu itu ya, KPK juga memperhatikan seperti apa pemanfaatan dana pendidikan secara nasional. Nah, karena memang kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan penyelewengan itu tidak mungkin itu. Kan sudah mulai kita lihat ya, beberapa dugaan ya dalam ujian nasional itu mulai terungkap itu. Nah, selama ini kita tidak tahu seperti apa pelaksanaan UN itu di yang terkait dengan industri keuangan. Saya pikir perlulah KPK atau kepolisian dan kejaksaan itu mulai mengalihkan perhatiannya kepada sektor ini. Memang pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan di berbagai sektor kehidupan kita yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Saya setuju itu, kalau memang ada gejala-gejala yang menunjukkan ya bahwa ada korupsi yang juga hebat di sektor pendidikan, itu berarti tugas baru lagi bagi KPK dan kepolisian ya, dan kejaksaan. Berarti korupsi-korupsi ini akan berpengaruh juga dengan mental anak bangsa ke depannya ya Pak? Tidak hanya itu ya, memang kalau persoalan perilaku yang buruk di Indonesia ini saya pikir memang sudah sangat parah ya, dan itu sudah nyata ya di mata anak-anak muda, anak-anak sekolah ya. Jadi tidak hanya karena korupsi di sekolahnya, tapi yang lebih parah itu kan korupsi di luar itu. Yang terakhir itu kan korupsi dugaan suap yang diterima oleh ketua MK. Saya pikir itu semua orang bicarakan itu. Dan anak-anak sekolah itu juga tahu itu. Dan saya pikir tidak hanya korupsi di kalangan dunia pendidikan itu yang punya dampak buruk. Tapi saya pikir terbongkarnya korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu jauh lebih buruk pengaruhnya terhadap anak-anak didik kita itu. Nah, perlukah dibentuk lembaga independen untuk mengawasi jalannya uang di Kemendikbud sendiri, Pak? Saya pikir tidak. Ini memang lembaga penegak hukum kita yang memang harus juga ya memperhatikan betul-betul ya bagaimana penggunaan dana pendidikan itu dilakukan, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Jadi ini tempat pekerjaan bagi KPK, aparat kepolisian dan kejaksaan. Demikian Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Saya Wendy Lim.